waktu dengannya. Ingin rasanya bersama dengannya untuk selamanya. Hidup bersamamu impian, impian terindah, impian terindah di dalam hidupku. Dan ku coba coba untuk